perkara-perkara sihir dan semisalnya, bahwasanya hal tersebut adalah karamat para orang-orang saleh, dan mereka nisbatkan keyakinan ini kepada para nabi sebagaimana yang mereka nisbatkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita sudah jelaskan karakter yang ke-20 ini adalah bahwa kebiasaan kaum jahiliyah menganggap hal-hal yang luar biasa dan itu adalah perbuatan sihir. Mereka anggap ini adalah karamah, hal-hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang saleh. Padahal di sana terjadi perbedaan sangat signifikan antara sihir yang memang dia luar biasa, di luar kebiasaan manusia, dibandingkan dengan karamah yang juga di luar kebiasaan manusia. Jadi dua istilah ini, sihir dan karamah, bersatu pada satu kata, yaitu amrun khaliqun lil 'adah, perkara yang di luar kebiasaan manusia. Cuma sihir Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang pengikut-pengikut jin dan syaitan, sedangkan karamah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang saleh atau sebagian dari orang-orang yang saleh. Dan insyaallah taala karamah kita akan bahas panjang lebar agar kita mengetahui perbedaan yang sangat signifikan antara sihir dengan karamah. Pada pertemuan yang ke-13 kita sudah bahas, yaitu tindakan preventif, pencegahan untuk agar tidak terkena sihir dan juga gangguan jin dan syaitan. Dan pada pertemuan ini kita masih berkaitan dengan sihir, yaitu apa tindakan kuratif, pengobatan, penanggulangan apabila sudah terjadi sihir, kemudian juga penyakit ain yang sudah kita bahas. Maka kita pada malam ini ingin mempelajari tata cara meruqyah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati hafizakumullah ta'ala, ruqyah pengertiannya adalah qira'ah minal ayat al-karimah wal-ad'iyah an-nabawiyah as-sahihah, pembacaan-pembacaan berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith, doa-doa dari hadith-hadith Rasulullah SAW yang sahih, dan juga berdasarkan dari mantra-mantra. Itulah disebut dengan ruqyah. Dan ruqyah secara bahasa diambil dari kata-kata raqa yalqi, diambil dari kata-kata raqa yalqi. Dan setiap dari kata raqa yalqi maka disebutkan di dalam kitab Misbahul Munir, raqa yalqi artinya adalah awadha, memberikan perlindungan, memberikan perlindungan secara bahasa. Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Faris dalam kitabnya As-Sihah dilafalkan oleh Al-Jauhari dalam kitabnya As-Sihah. Raqa yarqi artinya adalah al-audha, yaitu memberikan perlindungan, pengobatan dengan cara membaca-bacai. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, maka sebagaimana sudah saya sebutkan, ruqyah adalah membacakan Al-Quran dan doa-doa dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, atau mantra-mantra untuk mengobati penyakit baik lahiriah atau batiniah. Untuk mengobati penyakit baik lahiriah atau batiniah. Kalau kita baca perkataan para ulama, di antaranya perkataan Syamsul Haq Al-Azim Abadi di dalam kitab beliau Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan Ar-ruqyah hiya al-a'udha bidhammil 'ain atau al-'udha bidhammil 'ain ay ma yurqa bihi min ad-du'a li talabi asy-syifa. Ruqyah adalah al-'udha. Al-'udha sesuatu yang dibaca berupa doa-doa untuk kesembuhan. Ini sama. Sesuatu yang dibaca berupa doa-doa untuk kesembuhan. Ini menurut Syamsul Haq Al-Azim Abadi, pensyarah kitab Sunan Abi Dawud, yaitu kitab Aunul Ma'bud. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ruqyah bimakna ta'wil wal istirqa talabur ruqyah wa hiya min anwa'id du'a. Lihat sini. Ruqyah maknanya adalah ta'wil, meminta perlindungan. Dan istirqa berarti minta diruqyah. Dan ruqyah termasuk bagian dari doa. Jadi intinya kalau orang yang meruqyah, maka maksudnya dia sedang berdoa kepada Allah agar orang yang diruqyah sembuh. Itu inti ruqyah. Berdoa kepada Allah agar orang yang diruqyah sembuh, baik dari penyakit lahiriah seperti kena sengatan kalajengking sebagaimana terjadi pada Rasulullah SAW, nanti kita akan baca hadisnya, ataupun sakit kepala, ataupun sakit demam panas, ataupun penyakit batiniah, hati tidak tenang, pikiran kosong, dan semisal. Itu adalah pengertian dari ruqyah secara terminologi syar'i. Makanya saya tadi di awal menjelaskan ruqyah adalah proses membaca Al-Quran atau doa dari hadis Nabi yang sahih atau mantra. Kenapa saya sebutkan kata mantra? Karena perhatikan Pak Ikhwan. Kenapa saya sebutkan kata mantra? Karena ruqyah ada yang syar'iyah, ada yang syirkiyah. Ruqyah yang syar'iyah artinya ruqyah yang sesuai dengan syariat, berdasarkan dari Al-Quran ataupun doa-doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Adapun ruqyah syirkiyah, ruqyah yang di dalamnya terdapat kesyirikan, yaitu dengan mantra-mantra dan minta perlindungan kesembuhan dari jin selain Allah Subhanahu wa taala. Dari jin, yaitu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Surat Al-Jin ayat 6. Dan bahwasanya ada beberapa laki-laki dari antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, maka jin-jin itu menambahkan bagi manusia hanya dosa dan kesalahan. Ini ruqyah syirkiyah, ya, minta bantuan kepada jin. Makanya Al-Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau, kitab Tauhid, beliau menyebutkan babu ruqa wa tamai, bab ruqyah dan tamimah. Beliau tidak menyebutkan termasuk kesyirikan ruqyah dan tamimah, enggak. Karena ruqyah ada yang syar'iyah dengan ada yang syirkiyah. Ada yang sesuai dengan syariat dan ada yang mengandung kesyirikan. Maka kita katakan tadi pengertiannya ruqyah secara terminologi adalah syar'iyah, adalah membaca Al-Qur'an ataupun doa dari hadis dari Rasulullah SAW yang sahih dan mantra-mantra untuk mengobati orang yang ingin diobati. Mantra ini untuk mengumpulkan definisi bahwa di antara ruqyah ada yang sesuai dengan syariat, ada yang mengandung kesyirikan. Baik. Kalau sudah kita pahami apa itu ruqyah, maka kita akan belajar bagaimana tata cara meruqyah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan sifat-sifat meruqyah. Yang pertama yaitu meruqyah dengan membaca saja. Hanya dengan membaca. Meruqyah hanya dengan membaca. Jadi ayat Al-Qur'annya kita baca, doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya kita baca. Membaca saja. Ada orang di hadapan kita yang kita ruqyah, baik itu sakitnya ma'nawiyah ataupun hissiyah, lahiriah ataupun batiniah, kita ruqyah. Kita baca saja. Entah itu bacaannya Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasulullah SAW, tidak kita apa-apain, baca saja. Dalil yang menunjukkan akalan ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridha aw utiya bihi qala adhhib bil ba's rabban nas ishfi anta shafi la shifa illa shifa wa shifaan la yughadiru saqama. Aisyah radhiyallahu anha bercerita adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali, ingat ya, kata-kata kana di dalam Al-Qur'an, di dalam bahasa Nahwu itu namanya fi'il madhin naqis, kata kerja yang lampau, yang kurang, dan daimannya dulu ala tikrar wal kasrah, menunjukkan selalu kepada sering dan diulang-ulang kana. Apalagi kalau setelah kana ada fi'il mudhari, ada kata kerja present yang sedang terjadi. Karena idza uti idza ata maridha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali, sering kali menjemput orang sakit atau didatangkan kepada beliau orang sakit, beliau berdoa adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la syifa illa syifa syifa la yughadiru saqaman wa la alama. Nah, hadis yang kedua sebagai dalil bahwa cara meruqyah yang pertama adalah dengan membaca. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, sama dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Kana idza ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqahu Jibril alaihi salam. Qala, bismillah yubrik min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi'in." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika merasa sakit, ini menunjukkan bahwasanya beliau manusia, jika merasa sakit diruqyah oleh Jibril. Ini menunjukkan bahwasanya meruqyah boleh diruqyah oleh Jibril. Jibril cuma mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, semoga engkau sembuh, min kulli da'in yashfi, dari setiap penyakit semoga engkau disembuhkan, wa min syarri hasidin idza hasad, dari buruknya orang yang hasad jika dia hasad, dan wasyarri kulli dhi'in, dan keburukan setiap mata yang mendatangkan penyakit. Ini contoh menunjukkan bahwasanya beliau meruqyah cara yang pertama ada adalah cuma membaca, tidak ada gerakan apa. Sifat yang kedua, sifat meruqyah yang kedua adalah membaca dibarengi dengan naf. Naf, nun, fa, tha. Naf, ya, nun, fa, tha. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, beliau mengatakan an-nafthu nafkhun latifun bilariq. Naf adalah meludah yang ringan tanpa air ludah. Meludah yang ringan tanpa air ludah. Ada yang ingin dicontohkan sih? Meludah yang ringan tanpa air ludah, itu namanya naf. Dan Imam Nawawi mengatakan ajma'u 'ala jawazi fi ruqyah. Para ulama bersepakat untuk kebolehannya saat meruqyah. Wastahabbahu jumhur min as-sahabati wat tabi'in fa man ba'dahu. Bahkan jumhur ulama dari para sahabat, para tabi'in dan orang-orang generasi setelah mereka menganjurkannya. Nah, tinggal sekarang ada istilah yang lain, yaitu yang disebut dengan tafl. Ta, fa, lam, tafl. Para ulama berbeda pendapat, apakah antara naf dengan tafl sama atau ada perbedaan? Wallahu a'lam, ada perbedaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyadh rahimahullah ta'ala, ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Beliau mengatakan ikhtalafa fi an-nafs wa at-tafl fa qila huma bima'na wa la yakunan illa biriq. Yang artinya ada para ulama berpendapat, yang pendapat pertama bahwasanya dia sama. Maknanya antara nafs dengan tafl sama, yaitu meludah ringan dengan air ludah. Ini yang mengatakan sama. Ada yang mengatakan bahwasanya antara naf dengan tafl beda. Kalau naf meludah ringan tanpa air ludah, hanya sekedar angin. Ya, hanya sekedar angin. Sedangkan tafl meludah dengan ringan disertai percikan-percikan ludah. Disertai percikan-percikan ludah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ingin mengingatkan bahwa tidak ada air ludah yang bisa mendatangkan berkah kecuali air ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun air ludah ana dan ente sama. Dan ini pendapat yang kita ambil. Siapapun, bagaimanapun kedudukannya di dalam agama, jangankan seorang habib, kiai, tuan guru, ki ageng, gus, bahkan para sahabat pun air ludahnya tidak bisa disamakan dengan air ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berkeyakinan dengan keyakinannya para sahabat bahwa tidak bisa bertabaruk dengan air ludah siapapun kecuali dengan air ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu timbul pertanyaan, ini sekarang sifat yang kedua, bukankah kita meruqyahnya dengan cara membaca dan naf? Di situ ada semacam meludah. Nanti ada sifat yang ketiga dengan tafriq. Di situ ada meludah. Bukankah di situ ada semacam bertabaruk dengan air ludah manusia biasa? Maka jawabannya adalah, paham permasalahan sekarang? Maka jawabannya adalah bahwa ketika kita meruqyah kemudian ada naf atau tafl, kemudian keluar sedikit percikan-percikan ludah, bukan berarti bertabaruk dengan orang yang meruqyah tetap tadi, tetapi bertabaruk dengan apa yang dibaca. oleh orang yang meruqyah tadi. Paham ini para ikhwan? Ya. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal ini apa? Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu fi ruqyah." Ya, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa. Saya sebutkan tadi, kana setelahnya fi'il mudhari menunjukkan banyak dan diulang-ulang. Sering beliau kalau meruqyah yanfuthu, pakai naf, meludah dengan ringan tanpa air ludah saat meruqyah. Makanya tadi kita katakan, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya cara seperti ini sangat dianjurkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan orang ulama-ulama setelahnya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, selanjutnya hadis yang kedua sebagai dalil dari sifat yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Lihat subhanallah, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Aisyah, wanita satu-satunya yang perawan dan paling muda, paling cantik, paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmahnya, hadis-hadis yang seperti ini kita dapati dari beliau dan jarang kita dapati dari sahabat-sahabat yang lain. Karena keadaan-keadaan sakit ini adanya di luar. Ini hikmah dari menikahnya beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau menikah ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih muda, sehingga banyak ilmu yang beliau bisa serap. Ingatan beliau masih fresh sehingga bisa sampai ilmunya kepada kita umat Islam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra 'ala nafsihi bil mu'awwidhat wa yanfath." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering jika beliau merasa sakit, beliau meruqyah diri sendiri. Ini ruqyah paling istimewa, ruqyah mandiri dibandingkan minta orang lain meruqyah diri kita. Beliau senantiasa meruqyah diri sendiri jika merasa sakit dengan membaca mu'awwidhat. Mu'awwidhat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas. Karena di dalamnya ada a'udzu, a'udzu. Sebagian ulama yang mengatakan mu'awwidhat maknanya adalah al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas. Berdasarkan hadis riwayat Imam Malik, ma ta'awwadha muta'awwidhu bimithlihinna. Tidak ada orang yang meminta perlindungan yang lebih kokoh perlindungannya dibandingkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Al-Nas. Wa yanfuth, kemudian setelah itu beliau melakukan nafs. Nah, ini cara yang kedua, membaca disertai dengan apa? Nafs. Jadi bagaimana caranya? Misalkan qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri hafathatin fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri alwaswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian beliau melakukan nafs. Kemudian beliau usapkan. Melakukan nafs itu dulu, dua itu. Membaca disertai dengan nafs. Ya, nanti mengusap nanti ada cara tersendiri. Tapi sifat yang ketiga yaitu membaca disertai dengan tafil. Tafil tadi meludah dengan ringan sambil mengeluarkan beberapa air ludah. Padahal yang dirahmati oleh Allah, hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat hadis yang terkenal tentang ruqyah yaitu dari sahabat Nabi Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau ketika dalam safar singgah di sebuah kampung, maka pemimpin dari orang kampung tersebut terkena sengatan kena jengking. Kemudian mereka bertanya kepada para sahabat yang baru datang, "Hal minkum min raq?" Apakah di antara kalian ada yang biasa meruqyah? Maka sahabat pun meruqyah. Di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meruqyah. Dan faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an wa yajma'u buzaqahu wa yadfulu fadara. Maka beliau membaca Al-Fatihah. Bacanya tidak aneh-aneh, baca Al-Fatihah. Kemudian mengumpulkan air ludahnya, kemudian melakukan tafil, lalu sembuh. Jadi baca alhamdulillahirrahmanirrahim sampai waladhi, kemudian mengumpulkan ludah, kemudian di apa? Di melakukan tafil, meludah ringan dengan mengeluarkan beberapa air ludah. Ingat ya, buza bukan dahak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan hadis yang juga disahihkan oleh dihasankan oleh Imam Al-Arnaul rahimahullah ta'ala, bahwa dari Muhammad ibn Hatib radhiyallahu anhu, waqa'atil qidru ala yadayhi, ala yadayhi. Suatu saat panci yang panas jatuh ke tanganku, fahtaraqat yadayhi, maka tanganku kena luka bakar. Fantalaqa bi abi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapakku pergi membawaku menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bapaknya bernama Hatib bin Al-Harith. Hatib bin Al-Harith. Nama sahabatnya namanya Hatib bin Al-Harith, dan anaknya bernama Muhammad bin Hatib. Kemudian wakan yadfulu fiha. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meludahi pada luka bakar tadi, melakukan tafil, ya, meludah ringan dengan mengeluarkan air ludah. Kemudian beliau membaca adhibil ba's, rabban nas washfihi innaka antas syafi. Yang artinya hilangkan rasa sakit, wahai Rabbnya manusia, sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh. Ini dari yang menunjukkan bahwasanya ruqyah bukan hanya pada penyakit batiniah, tetapi juga pada penyakit lahiriah. Sifat yang keempat, membaca plus mengusap. Membaca disertai dengan mengusap. Kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau termasuk petunjuk beliau saat meruqyah, adalah beliau mengusap dengan tangan kanan beliau pada orang yang sedang sakit saat meruqyah. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kana yu'awwidhu ba'd ahli. Beliau sering meruqyah istrinya. Yang sahu biyadihi yumna, beliau mengusap dengan tangan kanannya. Wa yaqul Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa shifaan la yughadiru saqaman. Antum harus paham paling doa ini. Kenapa? Karena doa ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW saat meruqyah. Ya, saat meruqyah. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabarani, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, bahwa Talq ibn Ali radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercerita la dagharni aqrabun 'inda nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faraqani wa masahaha bi yadihi. Ada seekor kalajengking menyengatku, dan waktu itu aku sedang berada dekat Rasulullah SAW. Lalu beliau meruqyahku dan mengusap di atas tanganku. Meruqyahku dan mengusap di atas tanganku. Ini menunjukkan bahwasanya membaca disertai dengan mengusap. Sifat yang kelima, membaca disertai dengan meletakkan tangan di tempat yang sakit kemudian mengusapnya. Apa bedanya dengan sifat yang keempat? Sifat yang keempat membaca dan mengusap begitu saja, tidak di tempat yang sakit, yang penting diusap. Ya, tidak di tempat yang sakit, yang penting diusap. Tetapi yang kelima, membaca disertai dengan meletakkan tangan di tempat yang sakit kemudian mengusapnya. Di antaranya dari yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Malik, Imam Abu Dawud dari Uthman bin Abi Al-As Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW. Annahu syaka inna Rasulullah SAW waja'an yajidu fi jasadihi mundu aslam. Bahwa beliau mengeluh, mengadu kepada Rasulullah SAW mendapati rasa sakit di tubuhnya semenjak beliau masuk Islam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya masuk Islam adalah kemudian bukan serta-merta dia selamat dari segala macam hal, tetapi diuji dia. Salah satu ujiannya adalah ini. Ya, ujiannya mendapati penyakit di tubuhnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Da' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marratin a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uha." Kata Rasulullah SAW kepada Utsman bin Abi Al-As Al-Thaqafi, letakkan tanganmu di daerah yang engkau merasa sakit pada tubuhmu. Misalkan di kepala, letakkan. Misalkan di pundak, letakkan. Misalkan di punggung atau pinggang, letakkan. Kemudian ucapkanlah bismillah, bismillah, bismillah, 3 kali. Kemudian ucapkanlah sebanyak 7 kali a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan Allah dengan kekuasaannya dari keburukan yang aku dapati dan aku rasakan sakitnya. Nah, ini menunjukkan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang kelima, yaitu meruqyah, membacai disertai dengan meletakkan tangan pada bagian yang sakit kemudian setelah itu melakukan pengusapan. Tidak ada naf, tidak ada taf. Nah, sifat yang keenam yaitu membaca disertai dengan naf beserta usapan. Membaca disertai dengan naf beserta usapan. Dalilnya salah satunya adalah yang kita sebutkan tadi, dalil tentang bahwa surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersafar bersama para sahabatnya singgah di sebuah kampung, kemudian setelah itu beliau mendapati orang kampung bertanya siapa yang bisa meruqyah karena pemimpin kampung kami terkena sengatan kalajengking. Maka di dalam hadis tersebut, فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَبِ. Lalu aku membaca surah Al-Fatihah. وَأَمْسَهُ الْمَكَانَ الَّذِي نَدَرَ حَتَّى ضَلَعَ فَأَعْطُونَ الْنُخَنَمِ. Dan aku mengusap di tempat yang ludir, di tempat yang terkena sengatan kerajaan tersebut sampai beliau sembuh. Lalu kami diberikan kambing. Dalam riwayat yang lain, فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِ الْقُرْآنِ. Beliau membaca surah Al-Fatihah, وَيَجْمَعُ مُزَاقَهُ وَيَنْفُثُ فَبَرَى. Di dalam riwayat yang lain, beliau membaca Al-Fatihah kemudian mengumpulkan air di ludahnya kemudian beliau tiupkan. Di sini berarti ada 3 sifat. Pertama, membaca disertai dengan naf beserta mengusap. 3 sifat yang ke-6. Kemudian Ahibati hafizakumullah ta'ala. Yang ketujuh sifat dari ruqyah yang ketujuh adalah membaca disertai dengan menetapkan air ludah pada jari telunjuk, kemudian meletakkannya pada tanah, lalu pada orang yang sakit tersebut. Membaca disertai dengan meletakkan air ludah pada jari telunjuk, lalu meletakkannya pada tanah, kemudian meletakkannya pada orang yang sakit tersebut. Paham ya? Membaca, meletakkan air ludah di jari telunjuk, kemudian letakkan ke kemana? Tangan. Ke tangan. Kemudian letakkan pada orang yang sakit tersebut. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtakal insanu syai'an minhu aw kanat bihi qarhatun aw jarhun qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi isbi'ihi hakadha wa wada'a Sufyan sababatahu bil ardh thumma rafa'aha bismillah turbatu ardhina bi riqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna bi idzni rabbina. Yang artinya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ada orang yang mengeluh rasa sakit atau dia mempunyai luka atau koreng. Nah, mungkin kita bisa ambil faedah bahwa cara yang ketujuh ini adalah apabila ada luka atau koreng. Luka atau koreng. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan tadi. Jadi telunjuknya beliau letakkan air ludah, kemudian beliau kenakan dengan tanah, baru beliau kenakan kepada orang yang sakit, kemudian beliau baca bismillah dengan nama Allah. Turbatu ardhina, tanah atau debu dari tanah kita, biriqati ba'dina, dicampur dengan air ludah sebagian dari kita, liushfa bihi saqimuna, agar sembuh orang yang sakit dari kita, biizni rabbina, dengan izin dari Rabb kita. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini bagaimana sifatnya. Kata beliau, annahu akhadha min riqi nafsihi ala isbi'ihi sababa, beliau meletakkan air ludahnya di atas jari telunjuknya, ثم يضعها على التراب, kemudian meletakkan pada tanah, فيعلق بها من شيء, maka sebagian tanah otomatis akan nempel pada jari telunjuk tersebut, فيمسح به على الموضع الجريح أو الألم, kemudian beliau letakkan pada bagian yang luka tadi, ya, yang luka tadi, dan mengucapkan doa tadi. Terus sekarang timbul permasalahan di sini. Bukankah tadi Rasulullah SAW mengatakan bismillah turbatu ardhina, dengan nama Allah, dengan debu dari tanah kita. Ada yang mengatakan ini tanah khusus untuk tanah kota Madinah, karena waktu itu Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah, dan kota Madinah adalah tanah suci. Ada yang mengatakan bahwasanya itu untuk seluruh tanah di atas muka bumi ini. Dan pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud tanah adalah seluruh tanah yang di atas muka bumi ini. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, turbatu ardina, debu dari tanah kita, kita maksudnya kita yang tinggal di atas muka bumi, tidak khusus untuk tanahnya penduduk kota Madinah. Jadi masih ada kemungkinan untuk depan masjid terlihat apa ya, mungkin tidak apa. Nah, sifat yang kedelapan, meruqyah dengan menetapkan air dicampur meruqyah dengan menetapkan, jadi membaca disertai dengan afalnya, dia membaca disertai dengan meletakkan garam pada air, kemudian mengusap di tempat yang sakit, membaca disertai dengan menyampurkan garam pada air, kemudian mengusap pada tempat yang sakit. Ini khusus untuk yang terkena sengatan kalajengking ataupun mungkin ular dan semisalnya, lebah dan semisalnya punya sengatan. Ya. Dalilnya hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam At-Tabarani, Imam Abu Nu'aim, Imam Al-Baihaqi, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ali bin Abi Thalib, nantu Rasulullah SAW radhiyallahu anhu bercerita, baina Rasulullah SAW dhata laila yusalli. Suatu malam Rasulullah SAW salat, fa wada yadahu ala al-ard, kemudian beliau meletakkan tangannya di atas tanah, karena dulu tidak ada karpet, tidak ada, meletakkan tangannya di atas tanah di Masjid Nabawi. Fa nadarathu aqra, maka kemudian ada kalajengking menyengat beliau. Fatana walaha Rasulullah SAW binakni faqatalah, lalu Rasulullah SAW memukuli dengan sendal beliau sampai membunuh kalajengking tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya boleh dibunuh kalajengking di tanah haram atau tanah halal. Ya, ya betul. Di tanah haram di kota Mekah Madinah ataupun di tanah haram. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khamsun minal fawasiq yuqtalna, lima dari hewan fasik dibunuh, fihiul haram, baik di tanah haram atau tanah haram. Di antaranya adalah al-aqra, al-fa'rah, kalajengking, kemudian tikus dan semisalnya. Jadi termasuk usaha sunnah buat racun tikus, itu sunnah. Usaha sunnah. Sebentar ya, minta izin 2 menit aja. Kemudian setelah selesai beliau bersabda, la'anallahu al-aqra, Allah melaknat kalajengking, la tad'u musalliyan wala ghayra. Ini orang lagi sholat, orang enggak lagi sholat, tetap aja di sengat. Didoakan laknat oleh Rasulullah SAW, kalajengking mendapatkan laknat. Maka jangan ada yang memelihara kalajengking, itu datangin laknat. La nabiyyan wa la ghayra, tidak meninggalkan nabi ataupun yang lainnya, tetap juga di sana. Kemudian beliau minta didatangkan garam, kemudian beliau masukkan, faja'alahu fi ina, diletakkan dalam sebuah baskom, kemudian beliau siram, ja'ala yasubbahu ala isbi'i, beliau siram pada tangannya tadi yang di sengat kelajeng tadi, walam sahwa, dan beliau usah, wa yu'awwidhuha bil mu'awwidhatain, dan kemudian beliau membacainya. Jadi memasukkan garam ke air, kemudian beliau siram, diusap-usap sambil dibacai. Kita sholat dulu. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sifat yang ke-8 tadi, surat yang dibaca mu'awwidzat, berarti bisa kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, sebagaimana hadis dari Abu Nu'aim Al-Isfahani, bisa kul ya ayyuhal kafirun, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabarani. Jadi kan tadi terkena sengatan kalajengking, kemudian mengambil garam dimasukkan ke dalam air, kemudian air garamnya tadi, air campuran garam tadi diusapkan sambil membaca mu'awwidzat, surat-surat minta perlindungan. Sifat yang kesembilan yaitu membaca pada campuran tanah dan air, kemudian melakukan naf dan menyiramkannya kepada orang yang sakit. Membaca pada campuran tanah dan air, kemudian melakukan naf dan menyiramkannya kepada orang yang sakit. Jadi situ ada empat, membaca pada campuran tanah dan air, kemudian melakukan naf dan menyiramkannya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dari Thabit bin Qais bin Shammas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi wa huwa mariid. Suatu saat Thabit bin Qais bin Shammas dalam keadaan sakit keras, kemudian dijemuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Akshifil ba's rabban nas an Thabit bin Qais bin Shammas." Ya Allah, angkat penyakit wahai Rabb-nya manusia dari Thabit bin Qais bin Shams. Ini menunjukkan ruqyah boleh menyebut nama. Ruqyah boleh menyebut nama. Kemudian beliau mengambil tanah dari Bathan, kemudian beliau meletakkannya pada sebuah bejana, lalu beliau campur dengan air, kemudian beliau ludahi nafas, ya, kemudian beliau menyiramkannya. Ini sifat yang kesembilan. Dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian sifat yang ke-10 yang terakhir, sifat yang ke-10 yang terakhir yaitu meruqyah dengan cara menulis ayat Al-Quran pada kain atau kertas, kemudian menyirami kain atau kertas yang sudah tertulis ayat Al-Quran tersebut, kemudian airnya diminum atau dimandikan. Airnya diminum atau dimandikan. Jadi menulis ayat Al-Quran, entah itu ayat kursi, Al-Fatihah atau apa saja dari ayat Al-Quran, kemudian disiramkan air padanya, dan bekas air yang disiram tadi diminum atau dimandikan. Bekas air yang disiramkan pada kertas yang sudah ditulis tadi atau pada kain yang sudah ditulis tadi kemudian diminum airnya, jangan kertasnya, atau dijadikan untuk mandi. Perlu diketahui sifat ini belum datang dari Nabi Muhammad SAW. Oleh sebabnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Ibrahim Ibn Yazid Al-Nakhai dan juga Muhammad bin Siri, Imam Ibn Al-Arabi, semuanya melarang sifat seperti ini karena belum ada contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan jumhur ulama membolehkannya. Jumhur ulama membolehkannya berdasarkan sebuah perbuatan sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni di dalam kitab Amalul Yaumi wal Laila dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musnad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Idza asyara 'ala al-mar'ati waladuha." Jika seorang ibu mendapati anaknya sedang sakit, fayaktubu hatain ayatain wal kalimat fi sahfa, maka dia menulis dua ayat di piring, dua ayat di piring. Thumma tursal, lalu piring tersebut dibasuh dengan air. Fatusqa minha, lalu dia minumkan kepada anak tersebut dan mengucapkan bismillah alladzi la ilaha illa huwal halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'a rabbil arsyil azim. Kemudian membaca surat An-Nazi'at ayat 46, kemudian surat Al-Ahqaf ayat 35. Nah, ini perbuatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan para ulama mengatakan bahwa asal atau cerita ini adalah lemah karena di dalamnya terdapat Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, dan beliau seorang saduq, jujur, tetapi sayyul hifdz jiddan, hafalannya sangat buruk, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur. Boleh. Boleh. Kenapa? Satu, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran seluruhnya syifa, obat. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menyebutkan Al-Quran adalah syifa, obat secara umum. Yang kedua, kita diperbolehkan untuk berobat. Secara umum kita diperbolehkan untuk berobat. Rasulullah SAW bersabda, ibadallah tajawab, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Fa inna Allah ma lam yadha'a illa wada'a lahu shifaa'an ghayra da'in wahid wa huwa al-haram. Sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan penyakit kecuali satu penyakit, kecuali meletakkan untuknya obatnya, penyembuhnya, kecuali satu penyakit, yaitu kematian. Kemudian juga yang paling menguatkan pendapat ini adalah ini perbuatan beberapa ulama salaf, di antaranya Imam Mujahid Ibn Jabal, Layth Ibn Sa'ad, Sa'id Ibn Jubair, kemudian Imam Ahmad, Al-Qadhi Iyad, Syekhul Islam, Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya cara seperti itu diperbolehkan. Jadi untuk menulis di piring, ya, ayat Quran, kemudian piringnya dibasuh dengan air, lalu airnya diminum atau dimandikan. Ini para ikhwan. Tapi hati-hati, manusia jangan pakai spidol yang malah sakit nanti. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ada beberapa hal yang berkaitan dengan pengobatan untuk orang yang kena ain. Untuk orang yang kena ain, pengobatannya dengan cara orang, saya ulangi, untuk pengobatan orang yang kena ain, asal hukumnya diobati dengan ruqyah. Asal hukumnya diobati dengan apa? Ruqyah. Tetapi jika yang mengaini diketahui orangnya, maka yang mengaini tersebut diperintahkan untuk mandi atau berwudu. Bekas mandinya atau berwudunya diminum atau dimandikan atau diwudukan. Ya, seperti itu. Cara mengobati orang yang kena ain asal hukumnya diruqyah. Tetapi jika diketahui orangnya mau aininya, oh ini nih orangnya nih, ain itu kan pengertiannya mata yang melihat karena suka dicampuri hasad, itu ain, mata yang melihat karena suka, dia suka melihat si fulan, suka melihat rumah si fulan, suka melihat anak si fulan, tapi dicampuri dengan hasad, yaitu menginginkan yang dilihat tersebut hilang kenikmatannya. Nah, itu namanya ain. Caranya kalau diketahui orang yang mengaininya, ya maka dia disuruh berwudu, bekas wudunya bisa diminum, bisa diusapkan atau dimandikan. Dan ini yang menunjukkan hal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yu'maru al-a'inu fayatawadda thumma yaghtasilu min hulmahi. Orang yang mengaini, yang melihatnya dengan matanya yang penuh hasad tadi, disuruh berwudu, ya, kemudian yang kena air, yang kena penyakit tadi, di mandi dengannya, mandi dengannya. Ini cara meruqyah orang yang kena air. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan apabila yang mengaini itu orang kafir, Ustaz kan disuruh wudu tadi, bagaimana orang kafir suruh wudu? Maka jawabannya, dia tidak, kata Imam Al-Hamid rahimahullah, dia tidak disuruh wudu karena dia tidak, tentunya tidak bisa wudu, tetapi dia suruh membasuh anggota-anggota tubuhnya, kemudian bekas tadi dimandikan. Lihat di sini ya, pada ayat dalam ayat agama yang kita bacakan tadi, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, perkataan dari Aisyah, bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi perkataan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bisa dilaksanakan. Karena tentunya Aisyah radhiyallahu anha tidak mengambil ilmu seperti ini kecuali dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari mana kita tahu bahwasanya orang kafir pun bisa memberikan mata yang hasad? Maka jawabannya surat Al-Qalam ayat 51. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi afsari. Hampir saja orang-orang kafir mencelakakanmu dengan mata mereka. Jadi orang-orang kafir pun bisa mencelakakan. Makanya harus ada tindakan preventif yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang permasalahan selanjutnya yang sering dibicarakan yaitu, sering ditanyakan, meruqyah dengan daun sidr. Dengan daun sidr, apa hukum meruqyah dengan daun sidr? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga berperan dikerjakan oleh Rasulullah SAW, meruqyah dengan daun sidr. Pohon sidr, pohon bidara. Sidr itu adalah daun bidara. Antum silakan searching di internet bagaimana untuk daunnya. Ya, pohon bidara. Sekarang sudah ada yang sudah dikeringkan, ada yang sudah ditumbuk dan semisalnya. Meruqyah dengan daun bidara. Ada seorang tabi'i, Wahab bin Munabbih, Ibnu Munabbih, Wahab bin Munabbih, beliau mengobati sihir dengan daun bidara dengan cara tukhal sab'u waqat min sidr akhdar wa tudab baina hajarain thumma tudrabu bil ma wa yaqra'u alayhima ayatul kursi. Yaitu diambil daun-daun bidara yang masih hijau, kemudian dipukulkan pada dua batu. Jadi ini ada batu, kemudian daun bidara, kemudian dipukul, ditumbuk, ya. Kemudian diberikan air. Pas ditumbuk diberikan air, lalu dibacai ayat kursi padanya. Lalu dibacai ayat kursi padanya, bisa dimandikan, bisa juga diminum, atau digunakan untuk ya dimandikan. Dan ini disebutkan di oleh Al-Haythami di dalam kitab Az-Zawajir an Ittiraf al-Kaba'ir, dan juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Lughatul Bahri. Nah, ini perbuatan tabi'i, bukan perbuatan siapa? Sahabat, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau seakan-akan menceritakan seperti itu karena sudah terjumpa, sudah latihan lama ataupun percobaan-percobaan yang begitu banyak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kira-kira yang berkaitan dengan meruqyah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Terakhir sebelum kita tutup dan masuk kepada pertanyaan, saya pernah berjanji kepada antum sekalian tentang memperlihatkan video tukang sihir asli pakai sound. Ya, sebelum kita masuk kepada pertanyaan, saya akan perlihatkan ini video tukang sihir yang beneran dan kita ambilkan dari video-video yang disebar oleh Komisi Pemberantasan Dukun dan Sihir di Kerajaan Arab Saudi atau yang disebut dengan Hayatul Amri bil Ma'ruf. يعني مجموعة من السحر الموجود في داخل هذه الأعمال. طيب ya, sembari mempersiapkan, apakah boleh kita merukyah tempat tinggal atau rumah kita sendiri, terutama tempat tinggal yang baru mau ditempati, dengan tujuan meminta pertolongan Allah Azza wa Jalla dari gangguan syaitan. Perhatikan merukyah tempat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhraha baqah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batarah. Sesungguhnya membacanya adalah sebuah keberkahan, dan sesungguhnya membacanya adalah sebuah keberkahan, dan meninggalkannya adalah sebuah kerugian, dan tidak ada satu tukang sihir pun yang sanggup untuk melawannya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua tentang surat Al-Baqarah adalah Iqra'u surat Al-Baqarah. Innal baita alladhi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya terdapat tidak dibacakan surat Al-Baqarah, dibacakan surat Al-Baqarah, yang firu minas syaitan, maka syaitan akan keluar darinya, ya, atau la yadkhulu syaitan, tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut syaitan kalau dibacakan surat Al-Baqarah. Maka ini sebenarnya cara untuk mengusir syaitan dari rumah dengan membacakan surat Al-Baqarah, terutama rumah-rumah yang baru atau yang sudah lama tidak dihuni, kemudian kita tinggali karena di situ bersarang banyak para jin dan syaitan, para jin dan syaitan. Nah itu, tetapi apakah pernah Rasulullah SAW meruqyah yang namanya ruqyah tempat tinggal? Enggak ada. Cuma ada hadisnya seperti itu. Yaitu yang tadi berbunyi, "Iqra'u surat la taj'alu buyutakum maqabir, fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhulu syaitan." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ya, ya, hadisnya. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka tidak akan, saya ulangi, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalam surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Apa maksudnya di sini? Kuburan bukan tempat baca Quran. Hadis begitu terang seperti matahari di siang bolong, tapi susah dipahami. Saya juga heran, kenapa sangat gemar membaca Al-Quran di samping kuburan dibandingkan di dalam masjid. Baik, Pak Evo, kita akan lihat di sini, ya. Kita lihat tentang Ini adalah saya pernah sebutkan bahwasanya setiap praktek sihir pasti selalu ada apa? Buhul, ikatan, ya, yang dijampi-jampi, ikatan yang dijampi-jampi, dan juga pasti ada tolasim, yaitu raja-raja. Saya sudah sebutkan, sudah contohkan juga tentang ikatan tersebut, ya, yang seperti ini. Nanti kita akan lihat videonya. Yang seperti ini, ikatan-ikatan tersebut, ya. Ya. Kemudian juga ada bentuk-bentuk yang lain, ya. Nah, ikatan-ikatan, buhul-buhul yang dijampi-jampi dan tolasim, raja-raja seperti ini. Ya, setiap praktek sihir pasti selalu ada ini. Nah, coba dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya juga pernah sebutkan di majelis ini bahwa Rasulullah SAW pernah disihir pada rambut beliau yang nempel pada sisir beliau. Makanya hati-hati barang-barang yang berkaitan dengan tubuh kita. Apabila ada orang yang tidak suka, mungkin dia bisa nasihat kita. Makanya, apabila ada seorang anak remaja berpacaran, kadang kan ganti tukar baju, tukar kaos, tukar topi, yang di situ mungkin ada bekas, dan itu anak kita. Saya tidak melegalkan pacaran, cuma contoh kalau terjadi, maka hati-hati. Kadang nanti putus, maka pacarnya akan menyihir si pacar tersebut. Nah, coba sekarang kita perhatikan. Ini perhatikan para ikhwah. Saya ambilkan video dari Komisi Pemberantasan Korupsi Dukun dan Sihir Kerajaan Arab Saudi. Lihat ini adalah peci. Ya, lihat peci. Karena barang yang dipakai. Dan ini disebutkan oleh Syekh yang menceritakan ini, nanti ada gambarnya di sini, bahwa ini sihir untuk satu keluarga. Kemudian juga mohon maaf, ini adalah pembalut perempuan. Nanti ada fungsinya, saya akan lihatkan pembalut perempuan ini fungsinya untuk apa. Maka perhatikan bekas-bekas yang menimpa tubuh kita, yang berkaitan dengan tubuh kita. Ya. Kemudian lihat. Para ikhwah, di sini ada, nah, ini buhul untuk satu keluarga, ya, selalu pasti ada ikatan, karena itu disebut dalam Al-Quran, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan berlindung dari keburukan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Inilah buhul. Nah, caranya, kalau Anda mendapati ini, caranya adalah di ruqyah. Baik itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ruqyah. Sebelum Anda mustahkan ruqyah. Kemudian cara yang kedua, lepaskan semua ikatan. Karena ikatan-ikatan inilah yang membuat rasa sakit kepala, rasa sakit di tubuh, rasa sakit pada kaki. Lepaskan semua ikatan-ikatan sambil di ruqyah. Ya, sambil di ruqyah. Kemudian lihat antum di sini. Dia pakai plastik dan jarum. Jarum-jarum itulah yang membuat rasa sakit. Dan ini sudah kita bahas bahwa sihir memang benar apa? Adanya, hakikatnya. Ya. Kenapa pakai plastik? Karena plastik barang yang sangat awet, tidak hancur. Karena apabila barang ini hancur, maka hancurlah juga praktek sihirnya. Lihat, ini rambut. Maka hati-hati para perempuan dengan rambut-rambut Anda. Kalau ada yang tidak suka, bukan kita suka terhadap orang, tetapi berjaga-jaga. Ya, ini selalu seperti itu. Nah, lihat semua buhul-buhul harus dibuka sambil duduk, ya. Dan saya pribadi pernah datang seorang Arab Saudi membawa tenaga kerja wanita Indonesia ke kantor saya. Waktu itu saya masih kerja di Arab Saudi. Kemudian dia melihatkan, nih praktek anak bangsa kepada keluarga saya, tolong kamu buka ini. Pas saya buka, itu rambut diikat-ikat. Dan saya bacakan Al-Fatihah, wallahi demi Allah, dengan membaca Al-Fatihah tersebut, seakan-akan rambut, yang rambut diikat gimana, kecilnya, dia terbuka pelan-pelan. Ya, maka para ikhwah, hati-hati dengan bekas-bekas rambut, karena ini yang paling manjur yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, harus dibuka satu-satu, jangan dibiarkan, jangan langsung dimusnahkan. Jadi caranya mendapatkan praktek sihir seperti ini, buhul seperti ini, diruqyah, dibuka semua ikatan-ikatannya. Nah, ini yang saya katakan tadi, mohon maaf saya ulangi ya. Ini adalah kertas, di dalamnya ditulis ayat kursi dengan darah haid yang diambil dari pembalut perempuan tadi. Saya pernah menyebutkan bahwasanya para ikhwah, sihir tidak akan sempurna kecuali dengan satu, minta bantuan kepada jin; dua, meramal tentang hal gaib; tiga, menghinakan syiar-syiar Islam tentang Allah, tentang Nabi, tentang Al-Quran. Pasti itu. Ini ibaratnya tukang sihir asli pakai sol. Ya. Anda pun tukang sihir yang tikus yatim dulu itu palsu. Minta sesaji didatangkan tikus yatim. Ya. Itu palsu. Nah, ini para ikhwan dan hadirin, kenapa? Karena ujung-ujungnya cuma duit. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini para ikhwah, ini adalah rempah-rempah. Para ulama ketika menjelaskan pengertian sihir itu ada dua macam, uqab wa ruqa wa talasib. Dia adalah buhul-buhul dan jampi-jampi serta raja-raja untuk bisa dipakai oleh tukang sihir berhubungan dengan jin agar memberikan pengaruh buruk kepada objek yang disihir. Ini pengertian pertama. Pengertian yang kedua adalah ini. Sihir adalah rempah-rempah, obat-obatan yang bisa mempengaruhi manusia yang disihir, baik itu pada akalnya, pada tubuhnya, pada keinginan kemauannya. Kalau di kita disebut dengan santet, pelet, guna-guna, ya, masukkan ke dalam makanan, minuman, diminum, kemudian yang asalnya laki-laki tersebut ditolak oleh si perempuan ini akhirnya diterima dan seterusnya. Ini termasuk daripada sihir, dan biasanya mereka menggabungkan dua-duanya. Yang patut diperhatikan di sini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang patut diperhatikan adalah buhul-buhul ini adalah praktek terkuat sihir. Selama dia masih ada, maka sulit untuk sembuh dari sihir. Tapi timbul pertanyaan, Nabi Muhammad SAW ketika beliau kena sihir, yang memberitahu prakteknya malaikat, kita siapa? Maka jawabannya dua kepada Allah, agar nanti Allah dengan takdirnya, dengan kuasanya, entah menghancurkan sihir tersebut melalui entah dibakar oleh api, terbakar oleh api, kemudian hancur oleh kehendak Allah melalui siklus alam atau apapun, atau kita ketemukan atau diberitahu oleh orang atau apapun. Nah, kemudian ini pada akhir, ini apa? Ini namanya Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil, ketua atau kepala Komisi Pemberantasan Dukun dan Sihir, dan beliau lah yang menceritakan ini. Ini adalah tokek, kepala tokek. Perhatikan, kenapa dimasukkan tadi rempah-rempah untuk menyantet tadi ke dalam kepala tokek, bahkan dimasukkan praktek buhul sihir tadi ke dalam empat hal. Karena dalam cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika dilempar dengan ketapel karena apinya sangat besar, salah satu dari hewan yang ikut meniup api tersebut sehingga membesar adalah wazagh. Uqtulul wazagh, bunuhlah, kata Rasulullah SAW, wazagh. Sesungguhnya dia yang hewan satu-satunya yang meniup pada api Ibrahim. Maka jejak, tokek itu dibunuh. Ciptakan pembunuh cicak. Itu usaha sunnah itu. Ya. Termasuk di dalamnya seperti itu. Nah, lihat, ini semua adalah gambaran dari penyihir dan buhulnya. Baik. Kita ambil video selanjutnya. Lihat, ini rumah tua. Rumah tua tidak didatangi orang. Kemudian disinilah mereka, para tukang sihir, terkadang meletakkan praktek-praktek sihir mereka. Kenapa demikian? Karena susah dijangkau oleh manusia. Bagaimana kok bisa komisi ini mendapatkan ini? Dari tukang sihir asli ditangkap, kemudian memberitahukan. Nah, lihat di sini. Di sini dia pakai praktek sihirnya, buhurnya pakai aluminium foil. Kenapa pakai itu? Agar tidak rusak. Kemudian lihat di sini, selalu ada ikatan, tidak bisa tidak. Karena itu disebut dalam Al-Quran. Selalu ada ikatan, ikatan itu wajib dibuka sambil diruqyah. Wajib dibuka sambil diruqyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat, inilah yang kadang-kadang bisa menyebutkan sakit perut, kaki terasa ditusuk-tusuk, kepala sakit karena di dalamnya ada jarum-jarum. Sebagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya berdasarkan nas dari jumhur, kata Imam Nawawi rahimahullah, bahwa annal sihri haqiqah, sihir memang benar mempunyai hakikat. Lihat di situ, lihat, selalu ada ikatan, jahitan. Ya, inilah jarum-jarum yang dipakai untuk memberikan rasa sakit kepada orang yang disihir tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat yang ini di padang pasir. Ini para orang-orang dari Hayatul Amri bil Ma'ruf wa Nahyi anil Munkar, Komisi Pemberantasan Dukun dan Sihir di Kerajaan Arab Saudi, sedang menggali sebuah praktek sihir. Ya. Subhanallah, di padang pasir. Saya ingin bercerita di sini para ikhwan. Nah, ini yang keluar. Apa? Kaleng susu. Kenapa kaleng? Saya ingin bercerita, Syekh juga bercerita bahwa ada kabar dari seorang dukun yang ditangkap bahwa banyak orang membuang buhul di tepi pantai laut di kota Jeddah. Akhirnya para penyelam dikerahkan. Dan ini kejadian nyata. Ada videonya tapi tidak kita lihatkan karena terlalu panjang. Kemudian penyelam tersebut mengumpulkan praktek, benar terdapat ratusan. Kenapa dibuang ke laut? Agar tidak ada yang bisa menjamah. Biasanya tempat-tempatnya rumah tua yang sudah tidak dihuni, kuburan tua yang sudah tidak dipakai lagi, bangunan tua, laut, agar tidak bisa dijamah. Karena tadi sumber dari sihir manjur adalah buhurnya. Kemudian diambil, kemudian dirukyah, dimusnahkan seluruhnya. Masya Allah, banyak para keluarga yang sembuh. Ya, ini para ikhwan. Baik. Sekarang ya, apa yang terjadi di sini? Ini kaleng isinya setelah muka, ternyata masih juga ada dalamnya. Ya. Ini kalau kita OTT ya, operasi tangkap tangan, ya, ini tangkap kaleng. Ya, di dalamnya apa? Lihat pakai plastik. Plastik adalah barang yang sangat susah untuk hancur. Kemudian ternyata di dalamnya adalah kepala ikan. Ya. Kepala ikan. Allahu a'lam kenapa dia milih kepala ikan. Dan di dalam kepala ikan tersebut nantinya ada buhulnya. Lihat, pasti ada jahitan. Ada buhul. Ya. Ada buhulnya. Saya percepat. Apa yang mereka dapatkan di dalam kepala ikan ini? Ya, kepala ikannya seakan-akan masih segar dia. Ternyata inilah yang didapat, yaitu buhul yang dibuat oleh para tukang sihir, orang-orang zalim, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Sampai sekian. Jadi benar-benar niat untuk menzalimi manusia. Ya. Benar-benar niat untuk menzalimi manusia. Ini inti sihirnya. Ini inti sihirnya. Yang mereka sajikan untuk jin. Video sebelum terakhir. Ya. Sekarang kita lihat, kita sudah mempelajari apa saja tanda-tanda ini tukang sihir, ini adalah ahli agama, ini tukang rukyah yang syar'iyah, ini tukang rukyah yang syirkiyah. Apabila Anda diberikan seperti ini, maka ini berarti yang memberikan Anda tukang sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet. Ini disebut dengan apa tadi? Raja, ya, raja, ya, baik tulisan raja-raja ini pada kain ataupun pada kertas, pada telur, pada tempurung kelapa. Saya punya yang tempurung kelapa ini, perhatikan. Nih, lihat, ini tempurung kelapa. Tempurung kelapa. Dan sebagian orang berkeyakinan apabila air direndamkan pada tempurung kelapa ini kemudian diminum pada malam Jumat Kliwon, maka dia pasti tidak bisa baca Quran. Atau ada juga yang berkeyakinan bahwasanya tempurung kelapa ini digunakan untuk menakar beras saat mau memasak, maka niscaya berasnya pasti habis. Maksudnya kebalikannya. Ya, itu tidak mungkin. Kalau Anda tidak belajar baca Quran, maka tidak akan berhabis. Ya. Nah, itu semua adalah raja. Termasuk di dalamnya meraja pada telur. Meraja pada telur. Lihat sekarang, ini juga raja. Seakan-akan tidak ada apa-apanya, akan tetapi lihat di belakangnya, ya. Nah, digunakan seperti itu caranya. Ya. Ini yang disebut dengan raja dan jimat yang sudah diraja. Lihat tulisannya apa yang ada tertulis. Ya. La ilaha huwa. Tidak ada Tuhan. Tulisannya ateis, tidak ada Tuhan. Bukan la ilaha illa huwa atau illallah, tidak. La ilaha huwa, tidak ada Tuhan. Ini adalah jimat yang sudah diraja. Kemudian ini juga, ini yang saya sebutkan. Sihir tidak akan manjur kecuali dengan menghinakan Al-Quran. Di antara penghinaannya menulis bismillah dengan dipotong-potong hurufnya. Ba, sin, mim, Bahkan ini huruf Allah, lihat tulisan Allah, mereka hinakan, mereka balik. Nah, ini seperti ini para ikhwan. Ini juga disebut dengan tamimah. Sering orang-orang memakaikannya pada anak kecil, digelangkan hitam, dikalungkan, digelangkan di tangan, di kaki. Ini disebut dengan tamimah. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantung tamimah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ini juga termasuk tamimah. Tamimahnya berbentuk sedikit salib. Ini juga ya, rajah pada kertas. Saya pernah mendapati yang seperti ini. Ada orang taubat, mudah mengatakan, "Ustaz, ini tolong baca." Apa tulisannya? Tulisannya tidak bisa dipahami. Ya, tidak bisa dipahami. Nah, ini penting. Ini kerang-kerang yang kita bisa ambil dari tepi pantai atau tepi laut. Inilah yang disebut dalam bahasa Arab wada'. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa wada'atan fala wada'a Allah." Siapa yang menggantungkan wada'ah yang seperti ini, maka dia tidak akan pernah dia tidak akan pernah tenang hatinya. Termasuk wada'ah juga yang seperti ini. Ini juga wada'ah. Termasuk di dalamnya juga sama. Ini namanya wada'ah. Ya. Maka harus dijauhi. Nah, tadi siang saya ngajar juga pada ibu-ibu, ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita itu hanya sebatas hiasan?" Maka lebih baik dijauhi. Yang tidak boleh adalah kalau seandainya itu dianggap sebagai penangkal penyakit. Tapi kalau hiasan, maka lebih baik tetap dijauhi. Ini cincin-cincin ya, yang sudah beraja, hati-hati para ikhwan. Di dalamnya, kadang ya batunya bagus, tetapi di dalam dari batu tersebut sudah ada rajahnya. Nah, ini kadang-kadang ada sebagian orang yang suka barang antik. Kayu tertulis Al-Fatihah, indah kelihatannya. Coba perhatikan di belakangnya. Sumun zu'af, racun yang sangat berbisa dari tukang sihir. Ya, lihat di belakangnya, ternyata ada raja-raja. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini daster, baju yang sudah dilajah. Apabila ada seorang perempuan berobat kepada seseorang, diberikan daster-daster seperti ini, maka ini berarti tukang sihir, dukun, santet, guna-guna. Lihat, saya diamkan, lihat di sini. Ini tidak ada maknanya. Hu, hawi, hu, kemudian sutora. Ya, enggak ada artinya. Ini adalah nama-nama jin. Ya, tidak ada artinya. Kemudian wala hi al-yaw wala hu, tidak ada artinya. Hanya sekedar nama-nama saja. Nah, ini saya pesan. Ini adalah jaket. Mungkin kita dikasih orang pemberian baju jaket. Maka hati-hati, kalau seandainya orangnya memang yang sudah kita kenal lama, tidak perlu kita curigai. Tetapi kadang-kadang ada orang yang memberikan, ternyata di dalamnya adalah sumun zuhab, racun yang sangat mematikan dari sihir. Ya, hati-hati. Pernah kejadian nyata, suami istri ngadu kepada saya, "Ustaz, kenapa kalau kami di dalam kamar kami pasti bertengkar, hawanya pasti panas, keluar aja ada." Maka saya katakan, cari di dalam kamar, niscaya insya Allah ada bukhul. Cari, dicari, ternyata di dalam kasur yang baru dikasih oleh orang terjadi. Itu nyata, saya dapati. Alhamdulillah, kami sekarang sudah sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka hati-hati yang pemberian orang, pemberian orang diperhatikan, jangan sampai kalau seandainya kita tidak begitu kenal. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini namanya wada'. Ini namanya wada'. Terakhir, ini tentang dukun. Ini yang saya katakan dukun asli pakai sok. Ini dukun asli ditangkap. Ketika dukun ini ditangkap oleh Syekh Adil bin Tahir Muqbil, dukun ini menangis. Ketika menangis ditanya, kenapa kau menangis? Kata si dukun, saya menangis bukan karena takut kepada kalian. Saya menangis karena merasa ditipu. Saya punya banyak ribuan jin. Kenapa ketika saya mau ditangkap, jin-jin saya tidak beritahu saya? Maka Syekh mengatakan, mungkin kamu kurang sesaji. Maka si dukun ini mengatakan, tidak. Ini yang saya katakan asli. Saya punya banyak perempuan di rumah. Apa maksudnya? Bukan masalah seks, mereka sudah lewat masalah itu. Hawa nafsu, mereka sudah lewat. Mereka mengatakan, ketika dia mengatakan bahwa saya punya perempuan, ketika perempuan-perempuan ini haid, diambil darahnya, ditulis ayat-ayat Quran. Pernah yang saya kan pernah menyebutkan bahwasanya dukun tidak akan pernah manjur kecuali dengan menghinakan syiar Islam, di antaranya Al-Quran. Nah, dukun kemudian membuat buah praktek ya, agar menjadi pelajaran bagi kita. Dia sedang menyembah jin. Lihat, dia memukuli dirinya. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِمُكْرِمْ, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa memuliakannya. Orang menyembah diri dengan memukul dirinya, menyembahkan diri kepada jin. Dan lihat di situ pakai kemenyan. Ini menunjukkan bahwa bukan berarti kemenyan haram, akan tetapi begitulah cara mereka menyembah, menyembahkan diri kepada jin. Kemudian ini lonceng-lonceng, jauhi semua jenis lonceng yang ada dalam rumah kita dan patung, karena malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang ada lonceng dan patung. Kemudian pada ikhwan dalam mencari Allah, kita lanjutkan. Nah, ini berbicara tentang sembelihan, menyembelih hewan. Jadi diceritakan oleh Syekh Adil, kamar ini sangat bau busuk. Kenapa? Karena setiap kali ingin menyembelih, ingin menyihir, pasti melakukan sesaji. Yang disembelih adalah kebanyakan diga, yaitu ayam. Kenapa? Karena ayam apabila subuh melihat malaikat untuk membangunkan kaum muslimin sholat, sholat subuh. Ya, sholat subuh. Dan itu hadis sahih. Terakhir kita akan melihat bagaimana tukang sihir ini dia mempraktekkan sujudnya kepada jin. Nah, ini sebenarnya tidak boleh dilakukan, tetapi untuk pembelajaran akhirnya kita mengetahui bagaimana tukang sihir yang beneran sujud kepada jin. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak bisa saya jawab pertanyaan karena saya takut di masjid sudah terlalu malam. Insyaallah kita akan mohon dipegang ini. Nanti bulan depan saya jawab. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis insyaallah taala. Dengan kita bacakan kafaratul majlis, subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wassalamu alaikum.